resapi, camkan dan jangan berhenti. Karena sebuah pertanyaan perlahan menghampiri, mendekat dan merusak sistem kerja otak kiri. Setiap detik berdetak, menusuk-nusuk di hati. Kembali teringat raut wajahmu di angan, taburan cinta mengikuti sebuah senyuman. Yo, tapi dalam hati ini tak bisa ungkapkan. Nyaliku menciut, terlalu siang untuk diucapkan. Sekali lagi ku ingin kau mengerti, rasa cinta ini sungguh sangat menyakiti. Tapi ku hanya makhluk yang tidak bermateri, dipandang sebelah mata, tak punya reputasi. Seakan mataku tertutup, ingin cinta ini dapat kau sambut. Harapkan perasaan ini kau tahu, sungguh ku ingin kau jadi milikku. Ingin sekali ku katakan aku suka padamu, namun cinta ini siksa jika aku gak ada kamu. Hendak jiwa kan mengikatmu di sisi, namun berat untuk mengucap, cukup untuk ku kagumi. ABCD, ku harap kau mengerti, semua ini bukan cerita narasi deskripsi. Hanya perasaan suka namun sulit hati berkata. Bukan fiktif sedikit naif, hanya sebuah realita. Cinta ini derita, ku harap kau juga merasa apa yang ku rasa tanpa banyak tanda tanya. Rasa ini fakta, selektif bukan posesif. Ku tak ingin berdusta, ku cinta kau bunga. Seakan mataku tertutup, ingin cinta ini dapat kau sambut. Harapkan perasaan ini bagai sebuah media. Cinta berlepas dirahi tanpa ada ikatan jiwa dan raga. Kalian semua berbeda, pandanganku takkan pernah sama. Mirip hati cintanya dengan pandangan tak sama. Berani menuduhku, bahkan memfonis.